Mitra bisnis, kontan menulis, banyaknya aturan tanah yang tumpang tindih membuat proses perizinan menjadi lambat dan sangat mengganggu iklim investasi. Tercatat saat ini ada 600 lebih aturan pertanahan yang tumpang tindih satu sama lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Pak Setio, apa komentar Anda soal ini? Itu tadi masalah regulasi ya, bukan kepemilikan ya. Jadi memang kita sedang usulkan ada semacam revisi Undang-Undang Pertanahan. Sekarang sudah digodok di Dewan Perwakilan Rakyat. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa clear. Karena kalau tidak, ini kan re ini tergantung galak di pertanahan. Kita bisa, keuangan bisa cari macam-macam, tapi begitu masalah tanah kan nggak bisa, cuma di BPN aja. Harapan kita sih bahwa undang-undang ini bisa cepat selesai, sehingga nantinya bisa mendorong iklim yang kondusif. Boleh dijelaskan lebih detail, Pak? Undang-undang tersebut mengatur tentang apa? Masalah haknya kepemilikan. Hak kepemilikan itu kan sekarang macam-macam. Ada milik hak guna bangunan, kemudian pengelolaan, gitu kan. Nah, kita mintanya cuma ada dua, yaitu kalau di luar negeri itu ada leasehold dan freehold. Jadi, maksud saya hak sewa dan hak milik. Kalau perizinan itu tergantung dengan masing-masing pimpinan wilayah. Nah, itu tadi yang dikatakan ada 600 lebih itu karena itu, karena otonomi daerah. Lalu, kalau pengaturan yang paling sering dikeluhkan oleh pengusaha, Pak? Ya, masalah itu. Masalah pria, karena mereka sekarang menjadi raja-raja kecil di wilayahnya masing-masing. Dan yang menjadi berat buat kami, bahwa mereka itu masih memandang izin itu sebagai PAD daerah, pendapatan asli daerah. Harusnya dia tidak melihat itu. Dia melihatnya harusnya. Kalau izinnya dia keluarin, otomatis izin investasinya kondusif. Kemudian masyarakatnya di suatu kota kabupaten bisa bekerja, itu kan sudah bisa menaikkan nilai tambah bagi wilayahnya masing-masing. Ini yang belum semua kota dan kabupaten memiliki visi yang sama tentang itu. Ada yang sudah membebaskan, ada yang belum. Bahkan ada yang membebani terlalu besar. Akhirnya kan itu masuk di dalam harga pokok, sehingga membebani masyarakat. Kita tetap berusaha supaya itu perizinan-perizinan itu dibebaskan. Seperti Solo, Pak Jokowi kemarin yang sudah bebas. Ada lagi di Surabaya, di Sidoarjo. Tapi kan tidak semua pemimpin kota kabupaten seperti itu. Demikian Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Saya Wendy Lim.